lupa nama tapi masih ingat rasa. Rasa yang dulu pernah ada. Waktu tong sama-sama lupa wajah tapi masih ingat rasa. Sayang cinta lama so anyor, tambah so ancor, yang baru lebih gacor. Yang lalu biarlah berlalu, kita cari orang baru. Aduh cinta lama so babu. Buat apa kita pusing, orang lama kalah rating. Goyang manding, yang penting jangan salting. Pas pergi deng da da da da da da.